أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. برقد الإمام سعد رحمه الله لما ذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات العظيمة ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang apa yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluk yang besar. Wa ma na'ama bihi min an-ni'amil 'amimah. Dan dari apa yang Allah berikan kenikmatan ya, secara umum. Dzakara anna la yashbihu ahadun raqafa an lahu waranidalah. Maka Allah kabarkan tidak ada yang serupa dengan Allah, juga tidak ada tandingan bagi Allah. Faqala afama yakhluq kaman la yakhluq. Apakah sama yang menciptakan seluruh makhlukat al-fa'al lima yurid, selalu melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Kaman la yakhluq, apakah sama dengan orang yang tidak menciptakan, dengan yang tidak menciptakan sedikit pun. La qalil wa la katsir, tidak sedikit walaupun banyak juga tidak. Afala tadhakkarun, lalu kenapa kalian tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fata'rifuna anil mufrad bil khalq ahaqu bil ibadah kulliha, sehingga kalian mengetahui yang berhak untuk diibadahi satu-satunya adalah Allah saja. Fa kama anna wahidun fi khalqihi wa tadbirihi fa inna wahidun fi ilahiyyati wa tauhidihi wa ibadati, sebagaimana dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa di dalam penciptaannya mengatur alam semesta. Fa inna wahidun fi ilahiyyatihi, juga Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam uluhiyah, ketuhanan, tauhid, ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kama anna laysa lahu musyarakun id ansha wa ansha ghairukum awal fala taj'alu lahu andalan fi ibadi bal akhlasu lahu din. Hal ini sebagaimana kama anna laysa lahu musyarik, maksudnya tidak ada seorang pun yang berserikat, ya, yang bahu membahu menolong Allah, tidak ada. Kemana laysa lahu musyarik idza ansha'a ansha wa ansha ghairakum, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta berserta isinya. Wa ansha ghairakum, dan Allah menciptakan selain kalian. Fala taj'alu lahu andada fi ibadati, oleh karena itu jangan sekali-kali kalian menduakan Allah di dalam ibadah. Bal akhlisu lahu din, bahkan ikhlaskanlah beribadah agama ini, ya, beragama atau beribadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan kalau seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, saya tidak akan bisa mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. La tuhsuha adadan mujarradan syukur, la tuhsuha fadlan an kaunikum tashkurunaha, kalian tidak akan bisa menghitungnya apalagi bersyukur atasnya. Fa innahu ni'amahu dhahirah, fa inna ni'amahu dhahir wal batin 'ala ibad bi'adadil anfas wal lahadhat. Karena nikmat yang Allah berikan secara zahir maupun batin itu setiap kali seorang hamba bernafas menjami asnaf bi'adadil anfas wal lahadhat, setiap nafasnya dan setiap waktunya, setiap detiknya dari berbagai macam bentuk jenis kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Mimma ya'riful ibad wa mimma la ya'rifun. Baik disadari, difahami oleh hamba itu maupun tidak difahami. Wa ma yadfu 'anhu min niqama fa akthar min an tuhsa. Dan dari apa yang Allah berikan pencegahan kepada manusia dari malapetaka sehingga lebih-lebih lagi ya untuk berhak disyukuri. Innallaha laghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya yurdha yurdhi minkum bil yasir, Allah meridai perkara yang sedikit, ya Allah ridai, mana syukur dari bentuk kesyukuran pada Allah. Ma in'amihi al-kathir, padahal kenikmatan yang Allah berikan adalah sangat-sangat banyak sekali, sangat-sangat banyak sekali. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.